Ini satu lagu yang pernah saya rilis, tapi juga pernah dibawakan oleh Dek Nela Karisma. Ya, luar biasa. Kamu jangan marah-marah. Enggak pernah marah-marah. Aja nesu-nesu. Beri tepuk tangannya sedikit aja, Pak Bu. Luar biasa. Talbo Band luar biasa. Kamu nyanyi dari hati ya? Kan semuanya kalau nyanyi harus dari hati. Karena yang dari hati akan kembali ke hati. Karena yang nyaman sudah ada di kita. Betul. Hey, Rome. Tresno jalaran soko kulino kebacot aku wis ra iso lumo sangsaya nambah cinta se Terima kasih.